وسيئاتي أعمالنا ما يهديه الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fi din azzaqullah, kita kembali melanjutkan kajian kita membaca daripada kitab Syarah Fadhlul Islam, dan kita telah memasuki bagian akhir daripada penjelasan tentang wujud ad-dukhul fil Islam, wajibnya masuk ke dalam Islam. Ya, ini penjelasan daripada Syekh Shalih Al-Syekh terkait dengan athar dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, laisa 'aman illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah ada satu tahun melainkan yang datang setelahnya lebih jelek darinya. Meskipun asar ini dalam sanadnya terdapat Mujahid ibn Sa'id yang dinyatakan dhaif oleh beberapa ulama, akan tetapi secara makna dikuatkan oleh hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari, yakni hadis Anas bin Malik, isbiru fa innahu la ya'ti 'alaikum zaman illa wallazi ba'dahu syarrun minhu. Bersabarlah kalian, karena sesungguhnya tidaklah datang satu masa melainkan yang setelahnya itu lebih jelek darinya. Dan tentunya baik dan jeleknya itu bukan dilihat dari perkara-perkara duniawiyah, bukan maksudnya penguasa hari ini lebih baik daripada penguasa yang akan datang, bukan maksudnya curah hujan pada hari ini lebih lebat daripada curah hujan yang akan datang, bukan pula maksudnya hasil panen, hasil ladang, sawah dan ladang dan kebun itu lebih melimpah daripada masa yang akan datang, bukan itu. Akan tetapi dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud, hal tersebut disebabkan karena semakin mendekati hari kiamat maka semakin sedikit para ulama. Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu dengan diwafatkannya para ulama tersebut. Karenanya Ibnu Mas'ud menyatakan lakin rihabu ulama'ikum wa khiyarikum, yaitu dengan perginya para ulama kalian dan orang-orang pilihan kalian, para ulama yang bisa dijadikan panutan di dalam sunnah, para ulama yang berbicara bukan dengan hawa nafsu, para ulama yang berhati-hati di dalam berfatwa, para ulama yang ikhlas dalam membimbing dan mengarahkan umat kepada perkara yang maslahat bagi dunia dan akhirat mereka. Dan muncul banyak sekali orang-orang yang mereka tidak berkapasitas berbicara, tetapi mereka justru yang tampil berbicara tentang perkara-perkara amah, urusan-urusan manusia secara umum. Mereka ini orang-orang yang memang pandai bicara, tetapi tidak memiliki ilmu, tidak memiliki rasa takut kepada Allah, tidak berhati-hati dalam masalah agama. Mereka berbicara semaunya. Yaqisunal umur bi'ara'ihim, mereka mengkias-kiaskan perkara dengan hawa nafsu mereka, dengan ra'yu dan pandangan-pandangan mereka. dengan atifiah mereka, dengan perasaan mereka, tidak dengan din. Dan setiap fitnah ada dari semenjak dahulu kala sampai saat ini, semuanya disebabkan karena aqisah, pengkiasan-pengkiasan tersebut. Dan nanti makna aqisah di sini ya, kias-kias di sini akan dijelaskan insyaallah. Contoh-contoh dan gambaran-gambarannya. Berkata Syaikh Shalih Al-Utsaimin berikutnya, wa hadzal ma'na wa huwa huduthu man yaqisul amr bi ra'yi yud'ifu quwwata ahli al-'ilm. Dan makna ini yaitu munculnya orang-orang yang bermudah-mudah dalam mengkiaskan perkara dengan pendapatnya, dengan akalnya. Ini melemahkan kekuatan ahlul ilm. Bukan mereka tidak ada, tetapi mereka ini terpinggirkan dengan sebab manusia-manusia yang berjubel banyaknya berbicara dengan pengkiasan-pengkiasan. Satu ulama berbicara mentahdir tentang bahaya seseorang yang mengajak kepada kebid'ahan, banyak sekali orang-orang yang membelanya dengan mengatakan dia punya kebaikan. Masa orang yang berbicara tentang Al-Quran, hadis, dia punya kitab tafsir, dia punya kitab ini, kitab itu, dia punya kitab fikih, dia berbicara karena Allah, dia menghabiskan usianya di jalan dakwah, kemudian ditahdir habis-habisan. Ulama berbicara dengan ilmu, menjelaskan tentang penyimpangan dan bahayanya. Dia berbahaya terhadap akidah umat, terhadap manhaj umat, terhadap ibadahnya umat, terhadap agamanya umat ini. Dia memiliki sekian banyak penyimpangan-penyimpangan. Pemikiran dia dalam wahdatul wujud, pemikiran dia dalam mencela para sahabat, dan seterusnya. Ini termarginalkan, terpinggirkan disebabkan karena banyaknya orang-orang yang kemudian berbicara dengan kiasan-kiasan tadi. Orang yang baik, masya Allah, bagaimana dikatakan demikian. Ya, kesalahannya disebutkan, tetapi juga jangan kemudian melupakan kebaikan-kebaikannya. Aqisah, dikias-kiaskan seperti ini. Yudzif kuwat ahli ilmu. Sedangkan ahli ilmi yang seperti ini tentunya mereka ya mendapatkan perlakuan-perlakuan yang semena-mena. Ahli ilmi yang berbicara dengan jadi ya, jumlahnya tentunya sangat sedikit sekali karena memang ini bukan makom yang mudah, kedudukan yang mudah, tetapi kedudukan yang sangat sulit. Kalau berbicara berarti akan menghadapi sekian banyak caci makian, ya, celotehan, ya, bahkan mungkin tikaman-tikaman, ucapan-ucapan, menjelek-jelekkan dirinya. Tetapi ini adalah al-haq yang harus disampaikan, maka dia tampil dengan kewajibannya. Ulama ini, sehingga bukan tidak ada, tetapi sedikit jumlahnya. Dan semakin melemah. Yudhif kuat ahli ilm. Fayadhabul ulama wal akhyar dihaban. Hal huwa bil maut faqat. Maka pergilah para ulama, orang-orang pilihan. Mereka pergi. Apakah maksudnya hanya mereka kemudian dimatikan oleh Allah saja? Artinya adalah kematian bagi mereka. Am annau dhihabi dhihabil kuat. Ataukah maksudnya adalah perginya mereka, yakni pergi kekuatan mereka. Mereka ada tetapi tidak muncul ke permukaan karena banyaknya orang-orang yang memarginalkan mereka. Zihabu taujih, zihabu sama'il kalimah. Perginya taujih, ya. Taujih itu ada, cuma tidak sampai kepada kita, kepada umat. Ya. Bimbingan-bimbingan ulama ada, tapi tidak sampai kepada umat. Ya. Umat tidak kenal dengan ulamanya, atau umat salah dalam menentukan siapa ulamanya, atau umat dalam keadaan terkecoh dengan banyaknya orang-orang yang berbicara dengan hawa nafsunya, dengan akalnya. Tidak mendengar daripada arahan-arahan tersebut, kalimat-kalimat dari mereka para ulama. Hadza wa hadza. Ini dan ini. Artinya apa? Bil maut, na'am. Wa bi dhihabil quwwah, na'am. Kematian mereka, iya. Para ulama dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita merasakan bagaimana di saat pada waktu itu kita mendengar kematian Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah, disusul kemudian Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah disusul setelahnya Asy-Syaikh Muqbil berturut-turut dalam waktu yang sangat berdekatan. Luar biasa. Dhihabul ulama. Ya. Dhihabul ulama. Meskipun ilmu mereka masih sampai saat ini kita bisa menikmatinya. Akan tetapi kepergian mereka di mana umat sangat butuh kepada mereka dalam setiap perkara, taujihat, bimbingan-bimbingan mereka sangat kita butuhkan. Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya. Akan tetapi masih tersisa. Tersisa para ulama yang masya Allah. Akuya kuat keilmuannya, kekokohannya dalam manhaj. Akan tetapi mereka ini terpinggirkan. Ya. Kenapa? Karena mereka memang juga tidak suka dengan popularitas itu mungkin iya. Juga disebabkan karena banyaknya orang-orang yang tampil mengatasnamakan dirinya sebagai orang-orang yang alim. Umat tidak mengenal ulamanya. Mereka mengenalnya adalah tokoh-tokoh yang semrawut ini tadi, yang suka tampil berbicara. Maka beruntung ahlu sunnah wal jamaah yang Allah Subhanahu wa taala tunjuki terhadap siapa ulama-ulamanya. Ulama rujukan yang menjadi pemberi bimbingan, pemberi arahan bagi kita semua kaum muslimin di seantero jagat raya ini dari segala penjuru dunia. Lihat kalau kelompok-kelompok yang ada, maka mereka hanya sekupnya itu hanya negara per negara. Nah, mungkin ada yang sekupnya sampai internasional, itu pun mereka tidak memiliki tokoh yang bisa dijadikan rujukan secara keilmuan. Sehingga mereka tidak memiliki sesuatu yang kokoh untuk dipegang sebagai panutan, arahan dalam setiap perkara. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah alhamdulillah dari semenjak dahulu kala sampai detik ini mereka memiliki ulama-ulama yang senantiasa menjadi rujukan dalam setiap perkara. Taifattabi'una lil ulama minhum katsir. Fa wa hafizu lana din walakin zahamahum man qasul umur bi ara'ihim. Maka attabi'un lil ulama, orang-orang yang mengikuti ulama di antara mereka itu banyak. Orang-orang yang mengikuti ulama banyak jumlahnya. Dan mereka menjaga untuk kita agama ini. Hanya saja mereka itu ditinggirkan. Zahamahum itu artinya adalah didesak, disaingi oleh orang-orang yang mengkiaskan perkara-perkara dengan akal-akal mereka. Luar biasa banyaknya mereka ini. Ya, luar biasa. Dari kalangan kelompok-kelompok yang ada berusaha untuk menutup-nutupi keberadaan ulama-ulama rabbani ini. Dari kalangan Hizbiyun, seluruh daripada Hizbiyun, hatta di masa saya Ibn Baz misalnya masih hidup, di masa saya Al-Bani masih hidup, apalagi sekarang, berusaha untuk menghalangi umat dari mengenal ulamanya. Siapa itu Syekh Al-Albani, siapa itu Syekh Ibn Baz, siapa itu Syekh Muqbil, siapa itu Syekh Utsaimin, ya. Siapa itu Syekh Shalih Fauzan kalau yang masih hidup sekarang. Siapa itu Syekh Rabi bin Hadi, siapa itu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, siapa itu Syekh Ubaid Al-Jabiri, Abdullah Al-Bukhari dan yang lainnya dari ulama kita. Dihalang-halangnya. Fa baqiyatil firq. Maka dengan sebab keberadaan mereka-mereka ini yang menghalangi taujihat ulama terhadap umat, firqah-firqah tetap eksis. Padahal kalam-kalam ulama sangat jelas. Tahdzir dan peringatan para ulama terhadap keberadaan firqah-firqah ini sangat jelas sekali. wa baqiyatil fitan, dan terus merebak fitnah demi fitnah. Wa nasya'at wasdadat, dan terus tumbuh dan bertambah. Wa hakadha fi kulli zaman yuzahim ahlal ilam man yaqisul umur bi ara'ihim, dan demikian terus sepanjang zaman pada setiap masa ahlul ilam dimarjinalkan oleh orang-orang yang mereka mengkiaskan perkara dengan hawa nafsu mereka, dengan pendapat mereka, dengan akal mereka, tidak dengan dalil. Kalau kita mencontohkan, seringnya kita menyebutkan Asy-Syaikh Rabi bin Hadi, karena memang beliau dalam hal ini yang paling tampil ya, untuk menyampaikan nasihat kepada umat terkait dengan peringatan-peringatan terhadap berbagai macam penyimpangan-penyimpangan tersebut. Beliau yang terdepan, dan itu diakui oleh para ulama di masa beliau, semasa Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani masih hidup, Syekh Muqbil masih hidup. Bahkan Syekh bin Baz sendiri menyatakan, katakan kepada Syekh Rabi, kalau bin Baz memiliki kesalahan, supaya dia menyebutkan kesalahan saya, supaya saya rujuk daripada kesalahan tersebut. Katakan, teruskan wahai Syekh Rabi, katakan kepada beliau, teruskan wahai Syekh Rabi, kalau engkau dapati pada Syekh Muhammad bin Ibrahim misalnya, ya, mufti Saudi pada waktu itu memang ada kesalahan, maka kritisi kesalahan tersebut. Karena memang beliau mendapati pada Syekh Rabi ya, setiap kritikan-kritikan terbangun di atas ilmu, sangat ilmiah. Beliau mengkritisi apa yang sebelumnya dikenal oleh para ulama sebagai para ulama rujukan Said Qutb pada waktu itu, menjadi rujukan Hasan Al-Banna, menjadi rujukan. Tetapi ternyata dalam tulisan-tulisan Said Qutb dalam Dhiralul Quran, Taswirul Fani fil Quran, dan yang lainnya, Al-Adalah Al-Ijtima'iyah, kitab-kitabnya Said Qutb, itu setelah dibuka oleh Syekh Rabi dengan bantahan-bantahan yang sangat luar biasa, kesalahan-kesalahan baik dari akidah, manhaj ataupun yang lainnya, terbongkar semuanya. Sampai-sampai Syekh Al-Albani menyatakan al-haq ma'a Syekh Rabi, kebenaran bersama dengan Syekh Rabi. Orang-orang yang mentaan beliau, mencela beliau dalam perkara ini, tidak ada pada mereka sisi kebenaran sedikit pun. Kebenaran ada pada beliau. Hanya saja seandainya beliau lebih bisa menyampaikan dengan cara yang lebih halus. Hanya itu saja kritikan Syekh Al-Albani rahimahullah. Bukan dari sisi kebenaran disampaikan, tetapi kalau seandainya bisa lebih halus bahasanya. Tegas beliau, Syekh Rabi. Kebenaran ada pada beliau. Dan itu tadi dengan cara yang sangat ilmiah. Ikhwan fillah azakumullah. Berbagai macam fitnah-fitnah yang mungkin bagi ikhwah yang belum mengalami masa-masa tersebut ya, mengenal dakwah Ahlussunnah dalam keadaan ya, dakwah sudah seperti sekarang ini, tidak mengetahui bagaimana awal perjuangan dakwah yang ada di negeri ini, berbagai macam fitnah-fitnah kita diuji, sampai munculnya fitnah sururiyah dan sebagainya, berusaha untuk melemahkan daripada dakwah ini. Akan tetapi biidznillah wa bifadlillah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dakwah. Maka ikhwan fil din azakumullah, keberadaan daripada ulama itu ada, hanya saja banyaknya orang-orang yang ini tadi. Yang munculnya orang-orang yang membuat-buat aqlisah, kiasan-kiasan. Mengkias-kiasan ke perkara untuk kemudian masa fulan dan fulan, fulan dan fulan, demikian dan demikian, ditahdzir dan sebagainya. Itu termasuk daripada bagian membuat-buat aqlisah. Lihatlah minal masail al-azimah. Karenanya termasuk daripada perkara yang sangat besar, mimaktuliyat bihi hadil ummah hudutsur ra'yi, yang umat ini ya mendapatkan bala petaka disebabkan karena munculnya berbagai macam pendapat-pendapat. Wa qiyasul umur bi ara'ihim, dan mengkiaskan perkara-perkara dengan ra'yu-ra'yu mereka. Qiyas itu terpakai dalam manhaj ahli sunnah wal jamaah pada tempatnya, ya. Dia terpakai di saat tidak ada apa? Tidak ada nas sharih dari Al-Qur'an dan sunnah, dan tidak ada pula ijma. Maka dalam keadaan seperti ini dikiaskan dengan kias yang sangat berhati-hati sekali para ulama mempergunakannya. Baik. Wa adzamu dzalika fi masail tauhid wal aqidah. Jadi penggunaan kias adalah indad darurah, di saat sangat darurat, tidak ada nas. Wa adzamu dzalika fi masail tauhid wal aqidah, dan yang paling besarnya adalah pada masalah-masalah tauhid dan masalah aqidah. Fa ma'ubidatil awzan wa 'ubiratil qubur illa bil aqisah. Tidaklah diibadai berhala, tidaklah diibadai kubur kecuali disebabkan karena kiasan-kiasan. Bagaimana mengkiaskannya? Qalu, mereka menyatakan hadza rajul shalih. Ini lelaki yang shalih. Hadzan nabi lahul maqamul a'zam indallah jalla wa ala. Jalla wa ala. Nabi ini memiliki maqam, kedudukan yang tinggi, yang agung di sisi Allah. Benar memang. Orang yang saleh, apalagi seorang nabi, memiliki kedudukan yang agung di sisi Allah. Wa huwa hayyun lam yamut. Sedangkan para anbiya, orang-orang yang saleh, mereka hidup tidak mati di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. La'anu akmal minas suhada, karena mereka-mereka ini, orang-orang saleh ini, lebih mulia, lebih sempurna daripada para suhada. Kemudian setelah itu mereka menyampaikan hajat kebutuhannya kepada para nabi tersebut, atau kepada orang-orang soleh tersebut, atau membuat patung-patung yang dibuat monumen-monumen yang kemudian setelah itu disembah-sembah. Dalam artian bukan sujud rukuk pada patung tersebut, bukan, tetapi meminta, berdoa, membawa berbagai macam kurban kepadanya, bernadar kepadanya, memberikan ibadah-ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Awalnya apa? Mengkiaskan orang ini atau ya nabi ini, nabi yang mulia, orang ini adalah laki yang sangat saleh, dan seterusnya. Kemudian baru mulai sedikit demi sedikit dikias-kiaskan. Hadhil aqisah tabda syai'an fa syai'an. Kiasan-kiasan ini mulai ya muncul sedikit demi sedikit. Fa idza sa'ana idza tasfa'na bihi fa huwa hayyun lablu yablughul kalam ila akhir mimma fi kutubil khurafiyyin. Apabila kita meminta kepadanya, kepada nabi tadi yang sudah meninggal atau kepada orang saleh tadi, apabila kita minta syafaatnya, maka dia ini hayyun, hidup, yablughul kalam, ucapan kita sampai kepadanya, kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, ila akhir dan seterusnya. Yang kemudian setelah itu mereka-mereka ini yang akan menyampaikan hajat kita kepada Allah Azza wa Jal, sebagaimana hal tersebut penuh dalam kitab-kitab khurafat orang-orang awam. Jadi demikian munculnya berbagai macam malapetaka, bala, musibah, semuanya disebabkan karena aqisah, mengkias-kiaskan. Dalam perkara agama tidak boleh kita mengkias-kiaskan, ya, kecuali sekali lagi, kecuali pada perkara-perkara yang ini tidak ada dalil padanya. Di saat ahlul ahwa, ahlul bidah harus ditandir misalnya, meskipun dia mungkin memiliki banyak kesolihan luar biasa, zuhudnya, waroknya, ya, sholat malamnya, qiraatul Qur'annya, tetapi dia membawa sekian banyak pemikiran-pemikiran menyimpang, maka ditandir, diperingatkan umat dari bahayanya. Jangan kemudian dengan atifiah kita mengkias-kiaskannya. Kenapa kok yang disebutkan jelek-jeleknya saja? Apa dia tidak punya kebaikan? Ini makomnya bukan sedang hitung-hitungan kebaikan dan kejelekan, tetapi makomnya ingin memperingatkan umat dari bahayanya. Kalau kita sebutkan kejelekan kemudian setelah itu kita sebutkan kebaikan-kebaikannya, ya umat jadinya bingung. Ini orang mau diapakan? Dia masih banyak kebaikannya, tidak ada masalah. Yang penting kita ambil aja kebaikannya, kejelekannya kita buang. Kan begitu jadinya. Sedangkan yang diinginkan itu untuk supaya umat terjauhkan dari bahaya dia, terutama bagi dia sendiri pelakunya di saat mendapatkan nasihat seperti itu, meninggalkan dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangannya. Itu yang dilakukan oleh para ulama kita dari semenjak salafus salih sampai saat ini, detik ini, selalu demikian. Thariqah mereka, jalan mereka, metode mereka di dalam memberikan nasihat kepada umat. Jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat menyebutkan tentang khawarij, di saat menyebutkan tentang khawarij, beliau menyebutkan ibadah-ibadah orang khawarij bukan dalam rangka memuji mereka, tetapi dalam rangka memberikan ciri-ciri mereka supaya jangan terkecoh. Bukan dalam rangka memuji, sedangkan orang-orang ini, yakni orang-orang yang istilahnya berpemikiran manhaj muwazanah, yakni menginginkan kalau menyebutkan kejelekan seseorang juga disebutkan kebaikannya supaya adil. Ini muwazanah namanya. Mereka menginginkan supaya tetap diagungkan dan didudukan sebagai orang-orang yang mulia, jangan kemudian ya ditahdir dan dijauhi. Padahal tujuan daripada peringatan tahdir itu supaya umat selamat dari bahayanya. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mereka itu kilabunnar, sampai tiga kali. Bahkan menyebutkan salah satu ciri dari mereka, tubuh mereka, orangnya demikian disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kalaupun beliau menyatakan mereka, istilahnya, kalau kalian yakni melihat sholat kalian dengan sholat mereka, maka kalian akan merasa rendah. Jadi bukan dalam konteks memuji mereka dari sholatnya, bukan sama sekali. Kalau kalian membandingkan puasa kalian dengan puasa mereka, niscaya kalian akan merasa kecil puasa kalian itu. Akan tetapi mereka ini yang yamruquna minad din kama yamruqus minar raniyah, yaqra'una Qur'an la yajawizu taraqiyahum. Konteksnya adalah telaan kepada mereka, orang-orang khawarij. Apa mereka khawarij ini tidak memiliki kebaikan? Banyak sekali ya, kalau dilihat dari kebaikan secara zahirnya. Tetapi demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkannya. Al-qadariyatu majusatil ummah. Qadariyah itu majusinya umat ini. In maridu fala ta'uduhum, jika mereka sakit maka jangan jenguk. Wa in matu fala tusahidu janazatahum, jika mati maka jangan kalian saksikan jenazahnya. Perhatikan ini, Qadariyah ya, tokoh-tokoh Qadariyah mereka banyak, dari kalangan mereka adalah orang-orang yang juga terhadap dunia. Tokoh-tokoh Qadariyah pada masa tersebut termasuk Amr bin Ubay, orang yang zuhud luar biasa terhadap dunia. Tetapi ingkar terhadap takdir. Ma'bad al-Juhani termasuk daripada Qadariyah. Orang-orang yang dari sisi penampilan zahirnya luar biasa, akan tetapi Rasulullah SAW telah memperingatkan Qadariyah itu demikian dan demikian. Maka konteks saat memberikan takdir dengan konteks saat menyebutkan tentang biografi beda. Kalau menyebutkan biografinya, misalnya kitab biografi menyebutkan tentang biografi Amr bin Ubaid, maka disebutkan tentang ibadahnya, tentang ini, tentang itu. Iya, memang ini konteksnya adalah menyebutkan biografi Amr bin Ubaid. Sedangkan dia ini punya pemikiran Qadariyah, juga pemikiran Mu'tazilah, juga pemikiran menyimpang ini, dia berpemikiran seperti ini, semuanya disebutkan. Karena memang konteksnya menulis biografi tentang seseorang. Sedangkan konteks menyebutkan tentang peringatan, maka tentunya perkara yang lain. Ini yang perlu untuk diperhatikan. Baik. Ataman qasal amal bi ra'yih fa nafa ta'ifa min as-sifat wa ja'alu mu'aradatad dalil bil aql. Datang orang yang mengkiaskan perkara dengan akalnya. Dengan itu sekelompok orang menafikan daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka jadikan dalil bertentangan dengan akal-akal mereka. Yuqdha bil aql ala dalil. Mereka jadikan akal sebagai pemutus daripada dalil. Hatta qala qailuhum, sampai-sampai salah seorang mereka menyatakan innal aqla wal qadi al-muhakkam, wasyar'u wasyahid al-mu'addal. Mereka mengatakan akal itu adalah qadhi yang dipatuhi dalam hukum, dan syariat itu adalah syahid yang adil, diakui keadilannya. Karena zakaraha ba'du man kataba fi usulul fiqh minal masahih. Penyimpangan dalam masalah akidah, dalam masalah asma Allah sifat, ya, mereka menafikan dari Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Allah Ar-Rahman beristiwa di atas ars. Mereka dengan akalnya mengkiaskan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas ars berarti Allah menempati ruang. Kalau Allah menempati ruang berarti Allah memiliki jihah, memiliki arah. Allah itu arahnya di atas sana. Kalau Allah memiliki arah berarti Allah Subhanahu wa ta'ala itu terliputi oleh makhluknya. Kalau Allah itu terliputi oleh makhluknya berarti Allah itu bukan yang terbesar. Dengan akalnya, ya, demikian diolah dengan akalnya. Sehingga orang yang menyatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa dengan makna Allah istiwa di atas ars, istilahnya berada tinggi di atas ars, berarti dia kafir. La haula wala quwata illa billah. Sampai pada taraf demikian, ya. Dan ini benar nyata. Orang-orang sufi mereka mengatakan Ahlus Sunnah yang menyatakan Allah itu istiwa di atas ars. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan tentang tangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah menciptakan, ya, Adam khalaqtu biyadayya, aku ciptakan Adam dengan dua tangan. Tangan Ahlus Sunnah meyakini sebagai tangan, hanya kaifiatnya bagaimana kita tidak mengetahuinya, kita serahkan kepada Allah kaifiatnya. Tetapi makna yad adalah tangan, dua tangan Allah. Kita yakini Allah memiliki tangan, Allah memiliki jari jemari, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memang, ya, diberitakan oleh Rasulullah SAW demikian. Inna qulubani Adam baina usbu'ain min asabi'ir Rahman. Hati-hati Bani Adam itu berada di antara dua jari daripada jari-jari jemari Allah Ar-Rahman. Yuqallibuha kaifa syaa. Ya Allah bolak-balikkan sesuai dengan kehendak-Nya. Maka Ahlus Sunnah menyatakan demikian sesuai dengan dalil. Datang Ahlur Ra'yi ini, orang-orang yang gemar dengan akalnya, menyatakan kalau Allah punya tangan berarti sama dengan makhluk-Nya. Kalau Allah punya tangan, punya jari jemari, berarti ini musyabihah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala punya tangan, berarti Allah itu punya jasad, berarti mujassimah, memiliki jasad. Sehingga mereka menuduh Ahlus Sunnah dengan kalimat mujassimah, musyabihah, dan seterusnya. Ini semua disebabkan, petaka ini disebabkan karena sekali lagi berbicara dengan hawa nafsu dan dengan ra'yu, dengan akal mereka semata. Mereka jadikan akal sebagai pemutus perkara, sedangkan dalil itu hanya sekedar syahidnya saja. Yang menjadi pemutus perkaranya adalah akal, sebagaimana disebutkan oleh sebagian orang-orang yang menulis dalam kitab-kitab usul fikih dari kalangan al-masyahir. Ini orang-orang yang terkenal, yang menulis bukan orang-orang sembarangan, al-masyahir. Bahwasannya al-aqlu huwal qadhi al-muhakkam wasya'u wasyahid al-mu'addal. Dan ini kalimat yang sangat berbahaya sekali. Lamma kana al-aql huwal qadhi al-muhakkam wa kana syar'u wasyahid al-mu'addal, yakni ja'ala syar' syahidan adlan. Lakin al-qadhi alladhi yufassil wa yahkum wa yunfid hukmah manhu huwal aql. Mereka menyatakan di mana akal itu menjadi qadhi yang dipatuhi hukumnya, dan syariat itu adalah syahid, saksi yang adil, yang dipercaya. Ini yakni menjadikan syariat sebagai syahid, saksi yang dipercaya, akan tetapi pemutus daripada perkaranya adalah, ya, pemutus perkaranya yang menghukumi dan yang diterapkan hukum tersebut adalah siapa? Akal. Jadi berbahaya sekali. Perkara yang sangat berbahaya sekali, membawa kepada kesesatan. Wa hadza min qiyasil umur bil ara' wa bil uqul. Dan ini termasuk daripada mengkiaskan perkara dengan pendapat dan akal. Wa hakadza fi masailil ibadah. Demikian pula dalam masalah ibadah. Kalau tadi masalah asma Allah sifatnya, dalam masalah ibadah juga demikian. Wa fi masail al muamalah. Demikian pula masalah-masalah muamalah. Wa fi masail katsirah, dan pada masalah yang banyak sekali. Madarral ummah mithla madarraha ashabul istihadat. tidaklah memadoroti umat ini sebagaimana madorot yang ditimbulkan oleh para ashabul istihadat, orang-orang yang suka beristihad tadi, beristihad tetapi tidak pada tempatnya. Alladzina qasul umur bi'ara'ihim, yakni orang-orang kiaskan perkara dengan pendapat-pendapat mereka. Walam tahdus fitnah minal ummah min awal yaum hadatat fihil fitan ila zamanina hadha illa bil istihadat wal aqisa al-batilah allati lam tultazam fiha sunnah. Dan tidaklah terjadi satu fitnah dari umat ini min awal yaum, pada awal ya, dan semenjak awal terjadinya fitnah-fitnah sampai pada masa kita ini, kecuali disebabkan karena istihad-istihad dan kiasan-kiasan yang batil yang tidak berpegang dengan sunnah. Walam yaltazim fiha al-manhajul awal, dan tidak berpegang dengan manhaj yang pertama. Yadzun abdan anna istihadahu sahih, dia menyangka bahwa istihadnya itu benar. Wa annahu anzah, dan bahwasannya dia dengan cara seperti itu lebih mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Wa atwa lillah, dan lebih taat kepada Allah Jalla wa'ala. Walaysa al-amr kadhalik, padahal urusannya bukan demikian. Yani orang-orang ya, terkait dengan masalah asma Allah sifat, di saat mereka menolak daripada dalil-dalil tadi ya, itu tujuannya adalah supaya bisa mensucikan Allah, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak seperti makhluknya. Itu tujuannya. Mereka kenapa menolak Allah memiliki tangan? Ya kalau dikatakan Allah punya tangan, ya nanti otomatis berarti Allah itu sama dengan makhluknya punya tangan. Begitu. Tujuannya itu. Allah tidak memiliki sifat ghadab, enggak. Kalau Allah punya sifat ghadab, marah, berarti sama dengan makhluknya. Allah tidak punya sifat farah, yakni bergembira, ya. Allah Subhanahu wa taala afrah, lebih bergembira daripada seseorang yang kehilangan kendaraan dan sebagainya itu ya, dalam hadis ya. Al-muhim, mereka menafikan itu semua. Dengan alasan apa? Alasannya satu, supaya lebih mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasa dengan itu telah melakukan satu kebaikan untuk Allah Azza wa Jalla. Mensucikan Allah. Padahal perkaranya bukan demikian. Mereka justru menolak keterangan-keterangan dari Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an dan keterangan-keterangan Rasul dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Hadis-hadis beliau yang sahih. Mereka tolak. Disebabkan karena akal mereka yang tidak sampai untuk bisa memahami. Tangan, ya tentunya kalau kita katakan tangan sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, tidak sama sekali mirip dan menyerupai tangan makhluk. Selesai, sudah. Karena Allah sendiri yang menyatakan Allah memiliki tangan. Selesai. Tidak bisa dikatakan itu sebagai menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau segala sesuatu kemudian dikatakan tidak boleh ini karena sama dengan makhluk, coba satu saja sifat yang tidak ada pada makhluk apa dulu? Ya, sehingga dengan itu justru akan membawa kepada satu kesimpulan bahwa Allah itu tidak ada. Hatta sifat maujud, sifat maujud, Allah maujud, Allah itu wujud, ada Allah itu. Kita katakan apakah makhluk itu tidak ada? Ya Allah, Allah punya sifat wujud. Ya, manusia apakah tidak punya sifat wujud? Ya iya, manusia ada, tetapi beda keberadaan Allah dengan keberadaan makhluk. Nah kita katakan juga, tangan Allah juga beda dengan tangan makhluk. Kaki Allah beda dengan kaki makhluknya. Mata Allah beda dengan mata makhluknya. Karena itu semua adalah sifat-sifat yang tercatat di dalam Al-Quran. Ya, Allah menyebutkan sifat-sifat tersebut untuk dirinya. Maka kita tetapkan sebagaimana apa yang semestinya, tetapi tidak dengan menyerupakan dengan makhluknya. Baik, berikutnya, hal qutila Utsman illa bitakwil wa biqiyasil umur. Bukankah Utsman Ibn Affan beliau terbunuh, ya, dibunuh oleh orang-orang Khawarij? Bukankah dibunuhnya tersebut juga disebabkan karena takwilan-takwilan dan mengkiaskan perkara-perkara? Beliau dituduh ya nepotisme, mengangkat dari kerabat-kerabatnya sebagai para pejabat. Beliau melakukan ini dan itu. Wahal qutila Aliyun radhiyallahu ta'ala anhuma wa huma khiyaratu man tahta adimis sama fi dzalika zaman. Ma qutila illa bil aqisa. Bukankah dibunuhnya Ali, padahal keduanya ini Utsman dan Ali adalah manusia terbaik di bawah kolong langit pada masa tersebut. Tidaklah keduanya terbunuh kecuali disebabkan karena kiasan-kiasan, ya, demo-demo orang-orang Khawarij tersebut yang kemudian mereka mengobarkan berbagai macam fitnah. Sampai kemudian terbunuh Ali bin Abi Thalib, dibunuh oleh Abdurrahman bin Mujah. Mereka mengkias-kiaskan ini perkara ini disebabkan karena ulahnya Ali bin Abi Thalib, disebabkan karena ini dan itu. Wa illa bil masalih wa illa bidia asya, atau dengan anggapan mereka kemaslahatan-kemaslahatan, atau dengan anggapan-anggapan yang lain. Lihada karenanya wasiat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu hadhihi wasiyah 'azimah. Wasiatnya Abdullah bin Mas'ud ini merupakan wasiat yang sangat agung. Wa bayan syafin kafin laukana til ummah taqil, dan penjelasan yang sudah sangat mencukupi, mengobati. Mengobati dan mencukupi. Seandainya setiap umat ini mau berakal, mau menggunakan akal untuk kemudian mereka berhati-hati. Jangan sedikit-sedikit kemudian mengkiaskan, tunduk dan patuh kepada dalil. Itu yang semestinya dilakukan. Alaisa amun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Ibnu Mas'ud menyatakan tidaklah ada satu tahun melainkan yang datang setelahnya itu lebih jelek darinya. Masa babu kafrati hadza syarr? Apa sebab banyaknya kejelekan ini? Wa nama qablu yakunu aslam, dan apa yang menyebabkan apa yang sebelumnya adalah lebih baik, lebih selamat. Qal dhihabu ulama'ikum wa khiyarikum, yakni perginya ulama kalian dan orang-orang pilihan kalian. Dhihabuhum jami'an, perginya mereka semua. Aw annahum yaqillun, atau mereka itu jumlahnya sedikit. Wa yuzahhamun, kemudian mereka itu dimarginalkan. Tsumma yahdutsu aqwaman yaqisunal umur bi ara'ihim, kemudian muncul orang-orang yang mereka mengkiaskan perkara-perkara dengan akal-akal pendapat mereka. Fayudimul Islam wayuslim, sehingga mereka itu menghancurkan Islam dan memangkas Islam. Yuslim ini artinya memutilasi Islam, artinya sama ya, ini menghancurkan Islam. Wa hadzal ladzi waqa'a hudima al-Islam fi azminah katsira, ini yang terjadi. Islam dihancurkan pada banyak sekali masa-masa yang telah lewat. Wasul lima fi asminah ukhra, dan juga ya dihancurkan pula pada masa yang lain. Wasara minal mafasid minal ladina qasul umur bi ara'ihim maha sala minal mafasid, dan jadilah berbagai macam kerusakan-kerusakan dari orang yang mereka mengkias-kiaskan perkara dengan ra'yu-ra'yu mereka. Apa yang terhasilkan dari berbagai macam kerusakan? Wallahul musta'an. Hadihi khatimatu hadzal bab, ini akhir pembahasan daripada bab ini. Wahwa babun azim fi babi bayan wujubi dukhul fil Islam, dan ini merupakan bab yang sangat agung dalam menjelaskan wajibnya masuk ke dalam Islam. Idza kana kadzalik, jika memang perkaranya demikian, fahadil azam al ahadith allati marrat ma'ana wa qabla al ayat hadhihi kulluha tafsirun lil Islam alladhi yajibu dukhul fi. Jika demikian keadaannya, maka asar-asar ini, demikian pula hadis-hadis yang telah lewat bersama kita, dan sebelum itu ayat-ayat, ini semua menjelaskan tentang Islam, Islam yang wajib kita masuk kepadanya. Lakin tafsir ijmali min jihatil manhaj, akan tetapi ini merupakan tafsir secara global dari sisi manhaj. La min jihatil tafdil, bukan dari sisi keutamaan. Maksudnya tafsir ya, tafsir. Tempat anak ada titiknya. Soalnya, maksudnya tafsir. La min jihati tafsir, bukan dari sisi secara rinci. Tafsir aqaidil Islam wa arkanil Islam, rincian-rincian akidah Islam dan rukun-rukun Islam. Walihala, lamma dzakara tilkal jumal al-amah wal qawaid al-kulliyah fi wujubi dukhul fil Islam wa ma'na dzalika adba'ahu bibabi tafsir Islam. Dan karenanya di saat beliau menyebutkan ya tilkal jumal al-amah, kalimat-kalimat yang umum tersebut, dan kaidah-kaidah secara kuliah, ini juga kaidah-kaidah secara umum akan wajibnya masuk ke dalam Islam, dan makna yang terkandung di dalamnya, makna-makna tersebut, makna-makna wajibnya masuk ke dalam Islam, adra'ahu bibabi tafsir Islam, kemudian beliau mengikutinya dengan bab berikutnya, yakni bab tafsirul Islam, penjelasan tentang Islam. Allah di autohafihi tafasil al Islam, yang di situ nanti saya akan menjelaskan perincian-perincian Islam. Allah di amalallah jalla wa ala bihi, yang Allah perintahkan kita dengannya. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.